gempita di tengah malam.

terbayang pada dirimu seorang. Engkau yang jauh dirantau orang-orang kasih, namun dirimu tetap selalu ku

Mana